Dynamis Production. Suara angin, angin sing reridu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengin nangis ngetokke eloh ning pipi. Suara weruh senajan mau